Mohon masukkan tips untuk orang yang mau menuju kebaikan dan mulai meninggalkan keburukan. Istiqomah, ya, itu loh. Yakin, insya Allah nggak ada masalah. Saya katakan tadi, sekarang kalau saya pelihara jenggot begini, ada apa? Nggak masalah gitu. Orang mau bilang jenggotnya panjang, nggak apa-apa. Kenapa boleh bilang begitu? Nggak ada masalah buat saya. Orang isbar, oh ini orang sudah anu ya, sudah sholat di masjid ya. Oh ini anu ya, alim ya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Jangan terpengaruh dengan isu-isu begitu, gak ada masalah. Istiqomah jalani begitu. Dan yakin umur kita sebentar gitu kan di dunia. Berapa lama umur yang sudah kita lalui dengan kekosongan ibadah, sekarang kita harus memperbaiki ke depan. Dan orang-orang yang ngomong-ngomongin kita itu sebenarnya orang-orang yang dia belum tersentuh secara imaninya. Dia tidak tahu, dia pun nanti akan dihisab oleh Allah gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan kalimatnya dia, malah bisa menyesatkan atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah, istiqomah aja. Ya istiqomah, ikuti perintahnya Allah, tinggalkan larangannya, dan insya Allah akan datang kebahagiaan kepada Anda. Ustaz, saya ada teman non muslim, dia sering mendoakan saya. Apakah saya boleh mengaminkan doa yang tersebut? Tidak perlu. Karena doanya non muslim tidak akan diterima. Itu jelas sekali hadisnya. Ini mutlak langsung saya katakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Yahudi tadi kan, waktu mengatakan kematian untuk mereka, kata Nabi, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Jadi tidak diterima doanya. Jadi enggak perlu Anda mengaminkan, gitu kan. Masalah dia mendoakan, malah sebaliknya Anda yang boleh mendoakan dia. Kalau dia mendoakan bilang, saya doakan kamu ya, semoga engkau diberikan hidayah, gitu. Kalau Anda ragu dia nanti terganggu dengan itu, bahasa Arab saja, Allah mahdi. Apa-apa. Gitu kan, semoga Allah kasih hidayah gitu. Keluarga saya sudah pisah posisi sebagai anak di sini. Bapak dan ibu saya sudah berumah tangga lagi. Apa saya berkewajiban memberi sebagian rezeki saya kepada mereka, sedangkan saya ditinggal sejak kecil? Kalau orang tua Anda tidak mampu, maka Anda punya kewajiban membantu, gitu kan? Tapi kalau orang tua mampu, tidak ada kewajiban, karena beda kewajiban orang tua terhadap menafkahi anak dengan anak menafkahi orang tua. Tidak ada kewajiban anak kepada orang tua, masalah itu ya. Tapi kalau orang tua dalam kondisi susah, maka mereka lebih pantas untuk dibantu. Masalah Anda ditinggal sejak kecil, jangan dihubungkan dengan itu. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan, kan gitu, enggak usah. Ibu saya ternyata dulu berzina dengan ayah saya, itu kan, saya anak zina. Apakah saya tetap berbakti pada ibu saya? Iya, jawaban. Karena ada hubungan dengan mereka berbuat salah dengan perilaku mereka, tapi Anda tidak salah dengan Anda lahir dalam keadaan itu. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sudah jalani saja, gitu kan. Jadi enggak ada hubungannya. Ketika puasa sunnah ada undangan makan siang dari kantor. Apakah benar jika saat puasa sunnah ada undangan dan ada hidangan dianjurkan untuk berbuka? Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sebaiknya enggak usah berbuka puasa. Kecuali memang kalau darurat sekali. Ya, karena sayang kalau Anda batalkan. Tapi boleh ya, bukan tidak boleh karena puasa sunnah. Apakah haram hukumnya jual beli falas? Apakah sama hukumnya dengan permainan dadu? Tidak, berbeda. Falas boleh, karena dihitung falas itu sama dengan emas. Dia kalau berbeda memang jumlahnya. Asal memang berbeda ya. Misal contoh, dolar memang nilainya 10.000 rupiah per 1 dolar. Lalu kita jual dengan seperti itu atau transaksi itu, tidak ada masalah. Karena memang dia bernilai, dianggap nilai emas oleh para ulama, sama dengan nilai emas. Tapi kalau misalnya, seperti kalau mau lebaran itu biasa, ada orang-orang ngambil uang-uang baru 100.000 ditukar dengan 110.000. Nah itu yang tidak boleh. Karena rupiah sama rupiah sama nilainya, lalu dinaikkan, ini yang tidak boleh. Jelas riba, jadi katakan ulama ini ayat riba. Tapi kalau falas uang dengan uang berbeda itu tidak ada masalah. Ketika safar pakaian kita terkena air kencing anak kecil, sementara tidak membawa pakaian ganti, bagaimana cara membersihkan? Sudah saya ajarkan tadi ya. Jadi tinggal dibersihkan bagian yang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, apakah waktu mandi wajib kita harus sampoan? Terima kasih sebelumnya. Tidak wajib. Tidak wajib sampo, enggak wajib sabun. Tapi boleh, sunnah. Yang penting Anda jalankan sunnah Nabi SAW mandi. Karena ini kan ditanyakan apakah diwajibkan. Jawabannya tidak, gitu kan? Karena tidak ada penyampaian dari hadis Nabi SAW wajib menggunakan wangi-wangian. Tapi wajib membersihkan ia, telapak tangan, wajah, kemaluan, tubuh kita semua disiram sama air sampai terasa sudah segar, bagian tubuh baru kita berhenti, gitu kan? Baru kita wudu untuk sholat. Itu sudah dianjurkan Nabi SAW. Tapi kalau Anda mau lengkapkan dengan sampo, dengan sabun, itu tidak ada masalah. Ya itu tidak ada masalah insya Allah, selama bahan-bahannya bukan bahan yang haram. Apakah sama sahihnya membaca zikir pagi sore seperti yang di buku doa Ustaz dengan maksurat ya, Hasan al-Banna? Saya tidak tahu kalau maksurat Hasan al-Banna sama atau tidak ya. Tapi yang jelas buku zikir pagi dan sore itu zikirnya sudah masyhur, sudah ma'ruf gitu, dikenal. Yang penting ada referensinya jelas, hadisnya mana rujukannya, maka insya Allah dipakai gitu. Saya tidak bisa pastikan sama. Tapi kalau buku doa yang saya kasih Anda itu terjemahan Hizbul Muslim dari bukunya apa Al-Qahtan, salah seorang penulis di Saudi. Memang beliau sangat terkenal tuh bukunya, dikenal di Saudi pun banyak dibagi-bagi di cetak musim haji, terjemahan itu. Memang beliau tulis semua buku-buku 132 doa, di antaranya dua zikir pagi sore. Jadi itu cukup lengkap beliau tulis. Allahu a'lam. Bagaimana hukum makan daging dan minum susu unta? Apakah sama harus berwudu setelahnya? Iya. Kalau makan dagingnya itu dianjurkan berwudu, tapi kalau minum susunya tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari masalah itu. Ada metode perawatan kecantikan di salon yang menggunakan darah sendiri lalu disuntikan ke wajah. Bagaimana hukumnya? Tetap tidak boleh. Darah kalau sudah dikeluarkan dimasukkan lagi, ya, itu lebih baik dijauhi. Ya. Apalagi dari termasuk dari diri sendiri. Karena ini Allahu a'lam, yang saya ketahui begitu. Karena Nabi SAW pada saat berbekam menarik darah dari tubuh beliau itu semuanya dibuang. Ya, masalah tadi ada darah diambil dan dikeluarkan kemudian dimasukkan kembali, ini seakan-akan bentrok dengan perilaku Nabi SAW pada saat bekam itu, ya, walaupun darahnya itu sifatnya darah segar atau apa saja, ya, jadi lebih baik dijauhi. Dan insya Allah biiznillah dengan tidak menggunakan itu pun insya Allah bisa, ya, lebih dengan cara-cara lain, ya, seperti banyak sekali akhwat kita yang sudah meninggalkan, ya, seperti terapi menggunakan atau menjaga kulit itu dengan minyak zaitun misalnya, yang sudah masyhur dari zaman Fir'aun dulu, dari zaman ratu-ratu, raja-raja dulu tuh mereka menggunakan banyak minyak zaitun, yang ada yang dikonsumsi dimasukkan ke dalam badan, ada yang dipakai dalam perawatan di luar tubuh, kemudian menggunakan madu yang asli sebagai masker di wajah, kan banyak sekali gitu. Yang Anda bisa kembali pada pengobatan nabawiyah, itu sudah jelas kan. Cuman banyak muslimah tidak kembali ke situ gitu. Afwan Ustaz, ada teman yang tanya, dia apa ini? Oh, dia pernah ke restoran Ustaz di Kalibata, sempat menanyakan soal sertifikasi halal MUI di restoran Ustaz. Apa benar belum ada? Memang belum ada. Ya, memang saya belum urus di MUI. Tapi saya jamin Anda insya Allah, karena kambing setiap hari disembelih dengan cara Islam, gitu kan? Dan yang lainnya dipakai semua bahan-bahan dasar, semuanya rempah-rempah, gitu. Ya, jadi semuanya dipakai dengan cara seperti itu. Yang butuh sertifikasi MUI memang itu kalau memang diragukan ada sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas, gitu kan? Itu kurang lebih saya sampaikan begitu. Saya pernah membaca di satu ayat di Al-Quran, di ayat tersebut ada ayat yang menyatakan janganlah engkau paksa budakmu untuk melakukan pelacuran. Sungguh Allah Maha Pemaaf setelah mereka dipaksa untuk melakukan pelacuran tersebut, ya. Apa maksud ayat ini Ustaz? Apakah perbudakan itu masih dibolehkan agama hingga saat ini? Apa masih ada manusia yang mau diperbudak saat ini? Jadi sebenarnya ada hadis yang menjabarkan masalah ayat. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang memaksa budaknya untuk melakukan perbuatan haram, zina atau liwat atau homoseksual, maka dia akan disiksa oleh Allah SWT pada hari kiamat. Berarti memang ada ancaman, ada larangan. Jadi larangan untuk melakukan itu. Kalau apakah ada budak, ya tergantung. Kalau ada peperangan, maka akan ada perbudakan. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikalahkan dalam peperangan dalam Islam, kalau Islam menang, maka yang dipasukan perang itu menjadi budak yang bisa diperjualbelikan dan dididik dengan cara Islam dan dibebaskan. Gitu kan? Itu memang ada dalam Islam. Kalau masalah masih ada atau tidak sekarang ini, saya sudah katakan, dan sampai hari ini masih ada, tapi di Mauritania, atau tempat di Afrika. Kalau di seluruh dunia lain, saya tahu saya ulama belum ada bahas gitu. Dan sampai hari ini kalau ada orang membebaskan budak itu masih dibayar sekitar 10.000 rial. Kalau di Saudi sekitar 25 juta dikirim ke sana dan dibebaskan budak. Sewaktu perang dengan Yahudi Bani Quraidah, apakah semua laki-laki dari Bani Quraidah dibunuh? Atau yang ikut perang aja? Dari mana pula asalnya orang-orang Yahudi tersebut bila ada di Jazirah Arab atau Madinah? Apakah karena mereka waktu itu tersesat di bumi selama 40 tahun yang menyebabkan mereka sampai ke Madinah? Kalau Bani Quraidah memang dibunuh semuanya. Laki-lakinya dibunuh yang siap untuk berperang waktu itu. Tapi orang tuanya yang tidak ikut berperang, anak-anaknya tidak. Dan ini memang karena mereka berbuat masalah, ya, di Madinah. Itu ada kisah sendiri yang kita bahas di Sirah. Pelajaran Sirah kita akan disimul nanti tentang masalah Bani Quraidah. Jadi memang laki-lakinya semua dibunuh dalam riwayat sahih dikatakan. Sesuai dengan hukumnya Sa'ad radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar. Itu ada kisah sendiri, ya, berhubungan dengan masalah ini. Kalau masalah orang Yahudi, bagaimana mereka bisa ada di sana? Kalau Anda ikuti awal pelajaran Sirah kita, saya sudah jelaskan. Jadi Yahudi itu mendapatkan dalam kitab Taurat bahwasanya akan ada nabi terakhir keluar di kota namanya Yathrib. Yathrib ini ciri-cirinya adalah banyak pohon-pohon kurmanya, dan mereka temukan adalah kota Madinah. Itu adalah kota Madinah. Dan itulah asalnya kenapa mereka kembali, kenapa mereka tinggal di Madinah, karena mereka tahu adalah Mahjarun Nabi, tempatnya Nabi hijrah, sebagaimana dalam Taurat gitu. Dalam Islam, apakah dibolehkan untuk mengungkapkan ketertarikan dengan mengutarakan niat baik untuk menikahi seorang muslimah, sementara wanita tersebut sedang dalam masa proses ta'aruf dengan laki-laki lain? Bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya? Boleh, selama tidak melanggar agama. Di antaranya contoh adalah beberapa sahabat yang pada saat mereka pulang dari peperangan dan mendapatkan istri, ya, sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mereka sudah tahu sebelumnya gitu kan, meninggal suaminya, mereka mengatakan, tapi caranya begini, pada saat sahabat ya, mereka lewat depan rumahnya lalu mengatakan, ya Ummu Fulan. Jadi misalnya ada anaknya siapa, disebutkan Ummu Fulan, namanya anaknya siapa. Ya, kalau selesai masa iddahmu, beritakanlah kepada kami. Beritakanlah kepada kami. Jadi dia maksudnya, kami akan datang untuk melamarmu. Sampai begitu retorik yang disampaikan oleh para sahabat. Juga kadang-kadang beda, ya. Ada juga di antara sahabat yang begitu melihat tertarik, langsung dia membahasakan dengan baik, tapi bukan berduaan, mengatakan bahwasanya saya akan melamar kamu dan menikahi kamu. Ya, seperti banyak kasus di antara sahabat pada saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mau menikah di Madinah, lalu mereka membahasakan kepada wanita Ansar, mengatakan kami ingin menikah dengan kalian, maka langsung diizinkan menikah dan menikah. Jadi boleh mengungkap itu, tidak ada masalah. Itu boleh diungkapkan, gitu kan? Tapi dengan cara-cara yang syar'i. Tidak boleh ada khalwat, tidak boleh berduaan. Seperti kalau khitbah boleh kita ketemu dengan dia sementara ada mahramnya, gitu kan? Apakah ada larangan atau batasan menyilangkan lamaran atau akad nikah saat bulan Ramadan? Tidak ada larangan sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada larangan di bulan Ramadan. Cuma Anda saja yang terganggu nanti, gitu kan? Karena bulan Ramadan enggak bisa berhubungan, susah. Sementara orang menikah sudah jelas dia akan berhubungan biologis, gitu kan? Jadi sebaiknya ditinggalkan nanti aja setelah Ramadan. Enggak usah buru-buru. Salah satu produk sepatu terkenal diduga menggunakan kulit babi. Apakah kalau kita gunakan sepatu tersebut haram? Jelas haram, tidak boleh. Dan sudah pernah saya jelaskan juga di pertemuan kita ini. Babi itu diharamkan makan dagingnya, diharamkan pakai apapun berhubungan dengannya. Dari tulang yang dijadikan sebagai bedak seperti di sebagian daerah di Swiss. Kemudian juga dijadikan lemaknya sebagai bagian gelatin untuk makanan, untuk pelembut, apalah itu semua sama, tidak boleh. Kulitnya dipakai untuk sepatu, untuk baju, semua tidak boleh, karena memang haram. Bagaimana kalau kita kebelet ke toilet lalu mencari toilet yang ada airnya untuk cebok, tidak ada, lalu cebok pakai tisu basah, apakah boleh? Apakah dosa? Kalau tisu basah, setahu saya tidak boleh ya, karena tisu basah itu sudah ada pewanginya biasanya, gitu kan? Jadi Anda sebaiknya pakai air, gitu kan? Pakai air. Kalau memang darurat tidak ada air sama sekali, maka Anda boleh menggunakan batu, gitu kan? Mungkin sekitar situ mungkin ada bagian dari itu yang memang digunakan. Kalau memang tidak ada sama sekali ya, apa boleh buat, gitu kan? Anda kalau untuk sementara menggunakan tisu basah pun untuk membersihkan, Anda gunakan, tapi tetap itu berarti belum bersih, ya? Itu belum suci. Kecuali Anda pastikan memang tisu itu murni cuma air putih biasa, tidak ada campuran pewanginya atau apa saja, karena air yang sudah berubah baunya atau berubah warnanya tidak layak untuk dipakai bersuci. Seperti minuman soda misalnya, sudah berubah warna, berubah rasa, enggak boleh lagi dipakai berwudu, gitu kan? Beda dengan air mineral yang masih air murni. Bagaimana pada Ustaz mengenai qadha salat fardu dengan kondisi tertidur atau lupa ketiduran? Boleh. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang lupa salat, baik tidur ataupun dia lupa, kemudian dia mengingatnya, maka dia wajib mengerjakan kapan dia mengingatnya. Apabila sengaja ditinggalkan selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan, karena yang saya ketahui para ulama berbeda pendapat soal ini. Apa ini maksudnya? Apabila sengaja ditinggalkan selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Oh, tentang masalah qadha ya. Artinya dia tidak mengerjakan sholat itu karena dia mendapatkan berbeda pendapat ulama. Setahu saya kalau memang dia masih belum tahu, masih jahil ya, atau dia berpegang pada pendapat yang salah, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi sebaiknya Anda ya melakukan seperti sabda Nabi SAW. Itu hadis sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang lupa tidur atau kelupaan sholat, lalu dia tetap wajib mengerjakan kapan dia mengingatnya. Puasa di bulan Syaban diniatkan sebagai puasa sunnah Syaban atau hanya memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban, misal puasa Daud di bulan Syaban, puasa Senin Kamis dan seterusnya. Puasa sunnah biasa, puasa Daud, puasa Senin Kamis, Ayyamul Fitr, gitu kan? Dan ulama hadis mengatakan, dikatakan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW banyak puasa di bulan Syaban itu karena menemani Aisyah menyelesaikan puasa qadha wajibnya, gitu kan? Dan beliau berpuasa Senin Kamis, Nabi SAW puasa yang sudah disunnahkan. Belum ada riwayat dinukir bahwasanya beliau puasa secara khusus, gitu kan? Pada bulan Syaban yang tidak ada anjurannya. Gitu. Saya bekerja di kantor yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan barang. saya bagian pemesanan barang ke perusahaan-perusahaan tersebut. Jika saya memesan barang di perusahaan tersebut dengan jumlah tertentu, saya akan mendapatkan komisi di perusahaan tersebut. Apakah komisi yang saya berikan terima itu sifatnya halal, Ustaz? Itu akan jadi halal kalau Anda tanyakan kepada perusahaan yang Anda kerja. Selama kita terikat menjadi pegawai di sebuah perusahaan, berarti kita bagian daripada perusahaan itu. Apapun yang menjadi income ya, perusahaan itu disebabkan karena kita, berarti milik perusahaan itu, bukan milik kita pribadi. Gitu kan? Itu bukan milik pribadi. Karena kita beli barang dari situ dan uang yang dipakai uang perusahaan, bukan uang Anda pribadi, bukan Anda keluar dari perusahaan, tidak. Anda beli pakai uang perusahaan, sama dengan Anda dipakai uang Anda oleh teman Anda untuk beli barang lalu dapat diskon. Apakah Anda mau teman Anda yang ambil diskonnya atau kembalikan kepada Anda? Tentu Anda mau kembali kepada Anda, gitu kan? Sama itu. Maka itu kembali ke perusahaan, tanyakan, kalau saya beli barang ternyata dengan kuantiti sekian, itu dapat diskon sekian. Ya, apakah ini punya saya atau saya kembalikan perusahaan? Perusahaan maka kembalikan perusahaan, kembalikan aja. Enggak usah khawatir. Allah SWT akan memberikan rezeki daripada kita makan yang haram dan berbahaya bagi kita. Jika urin terpercik di celana lalu kita hendak sholat, bolehkah celana yang terkena percik urin tadi dibasuh saja dengan air bersih? Boleh, selama kita yakin insya Allah sudah hilang. Ustaz, bagaimana jika wali dari seorang perempuan beragama Nasrani ingin menikahkan anaknya yang seorang muslim dan peninggalan Islam? Tidak boleh. Ya, tidak boleh, tidak sah walinya orang non-muslim kepada anaknya yang muslimah. Tidak boleh, tidak sah. Jadi langsung pindah ke wali hakim. Langsung pindah ke wali hakim. Bagaimana hukum minyak wangi yang parfum atau beralkohol? Apakah solat kita tetap sah? Sudah saya jelasin. Alkohol itu sifatnya najis maknawi. Secara makna tidak menajiskan. Makanya para sahabat untuk memecahkan kendi-kendi khamar mereka, turun ayat Allah SWT mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azamu rijsun amisyan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya, sesungguhnya judi, mengandung nasib, gitu kan, khamar adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah, tinggalkanlah. Ya, itu waktu itu sahabat mencair kendi-kendi mereka, lalu khamar itu kena baju-baju mereka dan mereka sholat. Ya, sementara mereka tidak mencuci lagi bajunya. Berarti boleh. Itu kan sementara khamar itu mengandung alkohol pada saat itu. Makanya ulama mengatakan najisnya maknawi, secara makna saja. Jadi tetap sah. Keponakan saya umurnya 3 tahun, bisa melihat jin dan kadang diganggu sampai keponakan saya kesakitan. Bagaimana penanganannya? Diruqyah. Memang biasa syaitan begitu. Ke anak-anak, orang dewasa harus diruqyah. Dibacain ayat Al-Quran dan itu ada panduan sendiri. Itu kan ada panduan. Anda boleh cari buku-buku ruqyah. Apakah dalam Islam ada istilah indigo? Setahu saya tidak ada. Gitu kan? Setahu saya ya, saya pernah dialog, itu tidak ada dalam Islam. Ada orang memang yang sifatnya cerdas. Ya, kalau dimaksud dengan indigo ini hanya cerdas melampaui kapasitas kecerdasan manusia biasa, gitu kan? Itu enggak ada masalah. Tapi kalau indigo ini dikatakan punya indera keenam lah, bisa lihat ruh-ruh jin kan gitu. Bisa berbicara dengan jin, bisa mengetahui nasibnya orang, ini semua sama sekali tidak benar. Ini permainan jin saja. Tapi kalau tadi kalau cuma kecerdasan seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad hafal Quran dalam umur 5 tahun, 6 tahun, ya tak kan wajibnya orang-orang biasa gitu. Ada yang umur 3 tahun sudah hafal Quran gitu kan, hafal hadis sekian banyak, jutaan hadis dalam umur 12 tahun, dalam umur 15 tahun, itu luar biasa gitu, itu ada. Tapi kalau melihat hal-hal yang aneh-aneh tadi berhubungan dengan alam syaitan, maka itu tidak ada sama sekali. Itu permainan syaitan. Apa dan bagaimana LDII itu? Kenapa dikatakan menyimpang? Sebenarnya mereka lebih cenderung kepada penyempitan ya, penyempitan pemahaman tentang Islam, gitu kan? Menganggap orang lain selain mereka itu tidak benar, tidak suci. Kalau sholat di masjidnya dibersihin, kalau ada orang Muslim yang lain, gitu kan? Dianggap orang-orang lain itu sudah salah dan mereka yang benar. Ini itu pemahamannya. Tapi kalau unsur akidah yang dasar saya kurang tahu ya. Yang saya tahu cuma sampai kepada saya masalah itu dan saya tidak pernah menyinggung-nyinggung mereka sesat atau tidak. Saya tidak berani membahasakan itu. Tapi yang saya bahasakan, kalau ada perilaku yang saya tahu seperti tadi, misalnya ada orang ke masjid kemudian hadir ya, jangan ditambah lagi Pak, ini aja sudah mos-mosan saya buru-buru bacanya. Baik, jadi kalau seandainya yang saya tahu adalah mereka kalau ada tamu masuk masjid lalu bukan golongan mereka dibersihin, gitu kan? Ini keliru, ini pemahaman yang keliru, ini yang mesti diluruskan. Kalau yang lain saya belum tahu. Mungkin kalau ada ustadz-ustadz lain yang punya jawaban, nanti silakan bisa diberikan gambaran kepada teman-teman di pengajian masing-masing. Bagaimana hukumnya memakan daging dari hewan yang tidak disembelih dengan pisau, misalnya dicekik, tetapi mengucap bismillah, atau disembelih secara massal dengan mesin, gitu kan? Nah, kalau tidak disembelih tidak boleh, yang tidak boleh harus disembelih, kan gitu? Karena sembelih hukum mutlak dalam masalah hewan yang boleh dimakan. Jadi disembelih kecuali hewan lautan, hewan air tidak perlu disembelih, gitu kan? Jadi bangkainya pun halal tadi. Tapi kalau di darat atau di udara tetap harus disembelih. Gak ada sama sekali dibolehkan dalam ayat ataupun dalam hadis itu tanpa disembelih. Malah sebaliknya, itu karena Nabi SAW contohkan dengan sembelian di hewan kurbannya. Beliau menyebutkan juga hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah maka tidak boleh dimakan, gitu kan, tidak boleh dimakan. Dalam hadis Tirmidzi itu dikatakan, jadi harus disembelih. Kalau cikek nggak boleh. Kalau dipotong pun dengan cara masal mesin, itu saya takutnya tadi tidak dipotong ya. Jadi saya tangkapnya itu mesin-mesin tadi ayam di Perancis itu ternyata kepalanya itu dicabut ya. Jadi dimasukin di satu lubang, kepalanya tercabut ya, kemudian bulunya dikenain air panas gitu. Jadi ayam itu mati dengan cara itu, bukan dengan cara sembelihan. Makanya dijauhi gitu. Berkaitan dengan najis, bagaimana kasus dengan gamis muslimah yang melebihi mata kaki yang terkadang menyapu jalan? Apakah pakaian dapat digunakan untuk sholat? Boleh, selama memang sudah jelas tidak. Kita masih umum ya, tidak tahu dia najis atau tidak, kembali kepada hukum dasar. Tapi kalau jelas ada najis yang terkena, warnanya berubah, ada baunya, itu kan baru dikatakan ya apa namanya batal atau tidak bisa dipakai sholat. Seperti misalnya saya pernah jalan dengan salah seorang teman, kebetulan beliau dosen di Ummul Qura di Mekah. Lalu saya jalan sama-sama di satu pulau gitu di Indonesia ini, jalan kaki nggak pakai sendal gitu. Kemudian kami giling-giling, begitu tiba waktu sholat, dia tidak pakai sendal. Lalu saya mau wudhu lagi gitu kan, dia sempat bilang sama saya, kenapa akhirnya tidak wudhu? Dia bilang, tadi kan kita sudah jalan nggak pakai sendal. Ini kan kuningnya di pulau, mungkin ada kencing anjing di situ, pulau itu ada anjing kan, kencing anjing ada kotoran. Dia bilang, ini pasti nginjak nggak tadi? Saya bilang enggak. Kenapa harus wudhu? Hukum dasarnya adalah hukum dasar mutlak. Ya, hukum dasarnya adalah hukum dasar. Tidak ada, tanah itu dasarnya suci. Jadi kalau jelas kita enggak injak hal-hal yang najis, maka tidak ada masalah. Lalu beliau sebutkan riwayat. Ternyata riwayatnya juga saya baru tahu waktu itu. Beliau mengatakan riwayat sahih bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah jalan masjid bersama dengan salah seorang sahabat yang lain. Lalu ada sahabat dari tingkat dua rumah nyiram air gitu. Keperciklah ke baju sahabat yang satu sebelahnya Umar. Lalu dia angkat kepalanya ke atas bertanya, air apa yang kamu lempar? Umar tahan tangannya supaya jangan bertanya lagi. Yang di atas dilarang untuk menjawab. Lalu Umar menjelaskan radhiyallahu anhu bahwasanya hukum dasarnya air adalah suci. Kecuali kalau kamu jelas melihat warnanya berubah, baunya berubah, baru dia najis. Kalau tidak, maka tidak ada masalah. Ustaz mau tanya, apakah setiap makanan yang tidak baik dikonsumsi maka hukumnya menjadi haram? Tidak juga. Tapi kalau dia berefek negatif, gitu kan? Dia memang tidak. Halal ya, tapi maksudnya efek negatifnya lebih besar. Mungkin makannya itu karena sudah lama, misalnya ya, kita atau lewati masa expire-nya masih bagus, tapi sudah enggak layak sebenarnya untuk dikonsumsi, maka ini sebaiknya dijauhi. Ada sebagian ulama mengatakan masuk dalam kategori haram kalau dia sudah jelas membahayakan. Jika kita melakukan transaksi jual beli dengan cara yang halal dengan seorang pembeli yang kita ketahui memiliki penghasilan yang haram, maka apakah hasil dari keuntungan jual beli tersebut termasuk haram? Jawabannya tidak. Kalau transaksi jual beli, gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Kalau transaksi jual beli, Nabi SAW transaksi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi jelas pendapatannya masih simpang siur. Nabi SAW transaksi. Jadi kalau transaksi biasa saja. Mereka membeli apa barang dari kita. Selama yang kita jual halal, maka tidak ada masalah insya Allah. Sebenarnya hukum makan hewan yang hidup di dua alam, darat atau lautan itu halal apa haram? Contohnya kepiting atau tidak, yang tidak boleh. Apakah boleh atau tidak boleh? Sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf karena waktu saya tidak jelaskan lagi. Jadi itu kembali ke dua pendapat tadi. Kalau Anda mau lebih aman, Anda tinggalkan yang hidup di dua alam. Tapi kalau Anda mau ambil pendapat sekarang yang baru disebutkan oleh Lajnah Daimah di Saudi, itu menghalalkan semua yang selama dia terkenal oleh hewan laut, hewan air, maka boleh dikonsumsi. Bagaimana hukum makan ular laut atau belut? Karena sama hewan air, sama saja jawabannya. Apakah hadis-hadis dhaif atau maudhu bisa dijadikan hujjah untuk melakukan suatu ibadah? Kalau bisa dalam kondisi seperti apa? Ini juga sudah saya jelaskan ya. Hadis maudhu mutlak enggak boleh, hadis bohong enggak boleh. Hadis dhaif itu masih ada yang membolehkan tapi dengan beberapa syarat. Tidak bertolak belakang dengan hadis sahih atau hasan di atasnya dan tidak berhubungan dengan masalah akidah dan juga tidak terlalu lemah, bukan karena lemah ada perawinya yang pembohong. Tapi kalau sifatnya cuma dhaif biasa maka boleh saja. Maaf ya, ini pertanyaan terakhir yang sisanya kita baca pekan depan insyaallah. Nah ini jam 9, kecuali kalau Anda mau nunggu. Kalau saya, Anda suruh ngomong sampai jam 3 subuh siap saja. Tidak ada masalah. Apakah benar apabila di suatu masjid sudah ada imam rawatib, maka tidak ada sholat berjamaah yang kedua berikutnya? Yang dimaksud adalah tidak boleh. Kata Nabi SAW, tidak ada dua imam dalam satu masjid. Maksudnya tidak ada sholat berjamaah secara bersamaan. Jadi imamnya lagi sholat di sana, berjamaah. Ada orang datang buat jamaah lagi di sini, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah bubar imam pertama, ada jamaah lagi di sana, kan, boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan bersamaan dua imam. Seperti sering terjadi juga kalau masbuk, Anda enggak usah bentuk jamaah baru selama masih ada di sana jamaah, ikut aja yang ada gitu. Itu larangan, tidak boleh membentuk dua jamaah sekaligus. Apakah benar saya sering menemui restoran yang tidak ada label halal, tapi saya tahu menu-menu yang ada di restoran tersebut ada halal semua, tapi saya ragu untuk makan di restoran-restoran tersebut. Bagaimana menurut Ustaz? Ini apa yang harus dijawab nih? Mau makan ragu kan gitu, tapi saya tahu halal. Kalau Anda tahu halal, makan, bismillah, enggak ada masalah. Apakah benar hewan-hewan yang hidup di dua alam haram dimakan? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita menabung di suatu bank konvensional, suatu waktu kita menang undian dan mendapatkan hadiah, apakah itu halal untuk diambil? Sebaiknya dijauhi, syubhat. Sebaiknya dijauhi karena syubhat. Apakah apa ini, air mani termasuk najis? Sudah saya jelaskan tadi ya. Dia sifatnya najisnya maknawi, Allahu a'lam. Ini masih banyak nih soalnya ya. Jadi kita insya Allah yang belum dibaca pertanyaannya akan saya baca pekan depan. Baik, supaya tidak mengganggu waktu kita pulang ya, sudah jam 9 malam lewat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi Selasa depan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.